Jadi mila termasuk Imam Ghazali ngelarang tarekah niku. Tapi tarekah niku mlebet teng mriki. Mila terus tiang-tiang mriki waktu niku iso diulang apik. Diulang apik tanpa ana wujud keapiane. Jadi ulang batin sing mboten umum mabote niku ulangan mal mati ya niku. Misale nggih. Tiang mal mati ya niku. Niku sampe nek mati niku. Niku kuburane dipindah-pindah. Tiang mal mati ya niku. Mati ngoten niku. Dikubur. Lah, mayite ning ngisor. Lah dhuwure niku dikuburi batang celeng. Niku yang mal mati. Dadi sak paribasane dibongkar lameng batang celeng. Padahal lah nek wis ana batang celenge lah wis ora bakal gedhuk ngisore. Ning menungsone niku teng ngisore. Mursyid-mursyid mal mati ya niku kaya ngoten niku. Lah tiang-tiang mal mati ya niku wallahu a'lam. Sekti-sekti sekti-sekti tiang malmatiyah ini. Bahkan dipun ngendikaken tiang malmatiyah niku iso roleh mati kapan. Mula wong Jawa kata sing iso ngerti aku sik lu mati tanggal semene. Lah semene niku tiang malmatiyah. Iso nguasai ilmu naminipun ma'ul hayat. Air kehidupan utawa sing di jawakne anane ngunung anane ngunang niku. Dari kula mila panjenengan. Kenapa kita ini akhir-akhir ini sering ribut? Kono wong makame nang kono, nang kono, nang kono. Rata-rata mal mati ya. Nah, mal mati ya itu carane ngoten niku. Lalu kuburane Nah, sak sampune dipun lampahi tarekah malmatiyah. Niku dipun terasaken kalian tarekah nami dipun akmaliyah. Tarekah akmaliyah niku ingkang dipun nisbataken dipun jumenengaken kalian nami dipun Ibnu Arabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai ingkang kawula hormati, ingkang kawula takzimi, pangarsanipun sepuh bini sepuh Lembasari, khususipun Pak Lurah, Pak mantan Lurah, calon Lurah, sedaya kemawon ingkang kawula hormati. Niki alhamdulillah kula mriki pun meh 3 tahun nggih pun 2.5 tahun akhirnya terus urun dikholi ning nyang-nyangane dangu. Kula takoni lekhol kapan mboten mboten ngaku ngantos 2.5 tahun. Akhire ngendikake ya wis nek arep nyelameti tanggal 10 anu Jumadil Rabiul Akhir Jumadil Ula tanggal 10 Jumadil Ula. Nah, jadi niku nek khole nggih 10 Jumadil Ula. Nah, niku ngaku mawon pun meh 3 tahun. arep diparani anak putune mawon ngakune niku. Lha ngendikan Mbah? 2 tahun setengah. Sebab napa? Wong kita panjenengan sedaya niki gadah laku piyambak-piyambak. Nah, laku piyambak-piyambak niku berdasarkan ulangane piyambak-piyambak. Nah, ulangan-ulangane wong niku mboten padha. Nggih kados tiyang sekolah. Enten sing ulangane niku umum, enten sing ulangan agama, enten sing ulangan-ulangan bersifat praktis. Nambah jendek niku sekolah ya niku mboten sekolahan SD SMP niku. Sekolahan ini kan belajar pertama niku pembelajaran ini pun pembelajaran hakikat. Jadi sinau niku sinau hakikat. Sinau hakikat niku nek teng mriki benten-benten. Nggih. Enten ingkang derek sinau hakikat ngangge torekoh Qadiriyah, ana sing Tijaniyah, ana ning Samaniyah, ana sing Syadziliyah. Niku sing panjenengan ngertos. Lah sak dereng niku eneng ulangan-ulangan awal. Enten naminipun Akmaliyah, enten naminipun Malmatiyah. Lah niki sing kula dimirengke ya aja rame-rame. Nah, piwulang Akmaliyah kali piwulang Malmatiyah niku benten. Piwulang ilmu hakikat ingkang nami Malmatiyah niku mboten ngurus. Apa sing diomongke menungso mboten digagas. Niku Malmatiyah niku. Sing digagas niku nameng sing penting ridane Gusti Allah. Niku yang Malmatiyah. Nah, tarekah Malmatiyah niku mlebet teng Indonesia, teng Nusantara. Niku teng awal pengislaman Tanah Jawa. Tanah Jawa niki sak derenge niki Hindu. Lah, Hindu niku wonten lampah naminipun Dharma, nggih Dharma. Dharma niku nglakoni urip majeng dhateng ngarsanipun Yang Widi nek cara riyen. Nah, niku mangke nek ampun meh masuk teng alam semakin manjing tambah cerak ro Sang Hyang Wenang. Niku nglampahi naminipun Upanisad. Upanisad niku pun menghilangkan jati diri. Niku nggih. Misale bar dadi bupati terus pindah nggon nyamar dadi bakul dawet. Sampai uang ora kenal. Supaya napa? Kebesaran bupati niku mboten nyantol teng ati. Sehingga watak gumedhe niku mboten dibeto ati. Niku namine panisat. Ning tetak dereng Islam. Nek pun saged nglakoni naminipun kabumian. Kabumian niku nglakone urip kaya wateke bumi. Bumi niku nek ajeng disuburke kudu dipacul. Kudu dinehi kotoran. Disingi apa diuyui gitu piye. Dadi tiyang niku nek kepengin atine tambah anteng niku kudu nglakoni urip kaya wateke bumi. Bumi niku tambah didak-idak ya tambah subur, tambah disio-sio atine tambah anteng. Awak dhewe angel ki nglakoni niku nggih. Lah engke nek pun niku saged kabumian nglakoni namenipun upawasa. Upawasa niku tiyang manggen teng sawijining panggenan pun mboten mangan, mboten ngombe, mboten demok bojo pun mboten. Wis ngilangin donya mangke terus manteng mriko ingkang dipun wastani muksa utawa murca. Nah, tiyang itu niku ngoten niku. Riyen. Dados nek ampun cerak karo Gusti niku tambah ora ketok. Nyamar dadi apa, nyamar dadi apa. Lha niku mila wekdal Islam dugi mriki niku sing didepi niku tiang-tiang ngoten niku. Tiang-tiang ngoten niku. Mila akhire para ulama niku sing saking sing gawa Islam niku. Wekdal mriki terus simbol-simbol keagamaan niku dibuat, dihilangkan. Jubahe copot. Paling mung diketok dadi klambi takwa sing dhuwur sing ngisor dadekke sarung luweane di selempang ini dadi serban belubele ilangi. Sebab zaman semonten nek Islam kok dugi beto simbol-simbol niku mboten mboten anu tiyang Jawa mboten patek temen. Wong tambah cerak nang Gusti niku tambah ilang dunya dunyane kok tambah cerak Gusti kok tambah ketok dunyane lah niku mboten cocok niku teng Jawa. Nah niku mula mlebete mboten langsung ngangge ngangge fakih ngoten iso. Fakih niku simbol-simbol keagamaane lak diketokke. Niku fakih. Mila ulama-ulama fakih mlebet mriki kata sing gagal. Sebab fakih niku memperlihatkan simbol kebenaran agama. Semakin apik salate berarti semakin suwe. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin yo berarti pakaiane kudu apik. Lah wong Jawa niku ora pat cocok nek ngoten niku. Awal ge. Mula tiyang sing oleh ngomong agama niku teng Jawa biyen saderenge Islam niku nameng Brahmana. Brahmana niku tiyang sing oleh ngomong agama sebab Brahmana niku wis mboten ngurusi donya. Nek tesih ngurusi donya mboten oleh ngomong agama. Mula raja barang niku mboten oleh ngomong agama. Mula kasta raja jenenge kasta kesatria niku mboten oleh ngomong agama. Tak boleh. Agama kok kecampur donya iki ora oleh. Lah ngisore kesatria niku enten kasta naminipun Wisya. Kasta Wisya niku nek cara sakniki nggih kastane pembantune raja. Pegawe negeri lah gampang. Pak camat bareng niku wae kasta. Wisya. Niku yo oleh ngomong agama. Soale isih ngurusi donya zaman sadurunge Islam. Ngisore meleh enten naminipun sudra. Sudra niku yo ora oleh ngomong agama, bangsa petani, bangsa pedagang. Sing wong niku sik sibuk ngurusi donya yo ora oleh ngomong agama. Ngisore niku enten naminipun paria. Paria niki pengemis. Yo isih ngurusi donya ning carane njaluk. Lah ning yo ora oleh ngomong agama. Napa meling ngisore niku namine kucah. Kucah niku tukang ngutil. Copet senengane niku nggih mboten oleh ngomong agama. Lah ngisore kucah niku enten kasta welek meleh niku mleka. Mleka niku maling. Tapi nek konangan Melayu niku mleka delik-delik job apa mencolot jendela ngoten niku nang nek konangan Melayu niku mleka ngisore malih enten niku sing luwih elek mleh niku namine candala candolo niku begal tapi nek konangan wani niku elek wong-wong iki ra oleh ngomong agama sing oleh ngomong agama niku wong sing wis ora hubungan kali itu dunya namine brahmana. Mulane ana cerita Islam kok disebarke kali sodagar niku mboten cocok. Islam mau disebarno sodagar Arab, mboten cocok. Wong Jawa mesti mau wong bakul kok nggawa agama. Lah mila sing iso nyebarke agama teng Jawa niku waktu niku ulama-ulama sing wis kelangan kedunyane. Nah, simbol dunya yo ilang. Tapi atine ngarah teng Gusti Allah. Mula sing dugi mriki iki ulama-ulama tasawuf. Nah, ulama-ulama tasawuf mlebu mriki niki nggih terbelah. Enten tasawuf niku ingkang gadah simbol. Misale imamahe gedhe, jubahe gedhe. Nah, ngoten iku zaman semoten nggih ora gelem wong Jawa. Kok tambah ketok simbole iki kepiye? Nah. Dilalah teng Baghdad saki wonten kene niku enten ajaran tasawuf. Sing ora ngetokke simbol blas. Ning ngulangi ati manteng nang Gusti Allah, bahkan kuatir ketok apik mawon. Kuatir lah niku. Lah tarekah niku ingkang ngedekaken tarekah naminipun Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah. Nah, Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah niki ngedekne tarekah nisbatipun naminipun Malmatiyah. Nah, tarekah Malmatiyah niki sing akhiripun dados tarekah ingkang ra ana simbole. Niki. Saking ora ana simbole, saking anehe ngantos Imam Ghazali niku nglarang tarekah Malmatiyah. Dilarang iki kali Imam Ghazali, soalnya wong Malmatiyah niki wong aneh. Saking kuatir kuatine niku reget. Misale salat kok konangan wong. Salat niku konangan wong. Kuatir ku nang wong weru niki dadekke atine niki reget. Mula sesuk niku ben wong niku nyangka wong iki wong elek ora ketokne wong apik ku dadi sumbu. Sesuk niku ning dinding nggawa botol arak. Niki tiyang Malmati ya. Jadi untuk menutup kebaikan dirinya niku wingi ketok salat. Ben sesuk niku wong ora ngelem dheke. Ning dinti sesuk dheke nggawa botol arak ben malah ternyata wingi salat kaya kusuk-kusuk. Oh. Ternyata ya isih mendem lu ngoten niku. Tiang Malmatiyah. Senengane turu masjid. Tiang Malmatiyah niku. Tapi ora sembahyang. Sembayange ngenteni nek wis ra eneng wong. Niku Malmatiyah. Dadi ora ana wong Malmatiyah kok jamaah ono ra eneng. Niku latihan batin sing Malmatiyah niku. Mila lah niku begitu mlebet teng mriki. Lah ajeng model ngeten iki iso ditampi. Mila tarekat pertama sing iso nembus mriki niku naminipun Malmatiyah. Ora ketok simbule ngulang apik ning ora ngetokke apike. Yo nek ulang ora nganggo dalil. Ora ana wong Malmatiyah kok nganggo dalil niku yo ora ana. Pokoke sing penting dhewe gustine. Dadi kula tiang Malmatiyah niku saking cerake niku carane ngono baktine karo pangeran wis ra mikir donya ambok dilokno wong ya ben payahi salat ngono ning masjid Tapi kok begitu? Uang rasane iki senengane turu masjid ning ora tau sembayang. Lah, ngoten ning wati ning ayem. Eh ya iki cocok iki wis. Berarti aku wis dicap wong elek. Tapi mengki salate niku ndelik mbon nang ndi ngoten niku nek pas raene ngu. Wong niki wong mal mati ya. Nek kira-kira kok kita wis ora iso nglakoni kaya ngoten niku. Soale awak dhewe niku nek apik pengin dilem wong. Ya. Sebab krono napa awak dhewe nek apik diketok-ketokke. Ya soale awak dhewe niki kadang ora apik. Mula nek duwe apik langsung diketokke. Utawa kadang meng kolo-kolo nglakoni apik dadi nek supaya ketok apik. Tiang mal mati jari kus buatan ngoten ni kus buatan itu urusan. Tambah di elek-elek, tambah seneng. Ngoten tu, misale, nopo, nyekel-nyekel wedhus, lus-lus wedhus, ngambung-ngambung wedhus ngoten tu. Ya terus wong lah, ternyata aku memang seneng ane wedhus. Ternyata pacaran karo wedhus, mulek deh. Wulu tarekat mal mati ya. Jadi mila termasuk Imam Ghazali nglarang tarekah niku. Tapi tarekah niku mlebet teng mriki. Mila terus tiang-tiang mriki waktu niku iso diulang apik. Diulang apik tanpa ana wujud keapikane. Dadi ulang batin sing mboten umum abote niku ulangan mal mati ya niku. Misale nggih. Tiang mal mati ya niku sampe nek mati niku. Niku kuburane dipindah-pindah. Tiang mal mati ya. Mati ngoten niku. Dikubur. Lah, mayite ning ngisor. Lah, dhuwure niku dikuburi batang celeng. Niku tiang mal mati. Dadi sak paribasane dibongkar lameng batang celeng. Padahal lah nek wis ana batang celenge lah wis ora bakal gedhuk ngisore. Ning menungsone niku teng ngisore. Mursyid-mursyid mal mati ya niku kaya ngoten niku. Lah tiang-tiang mal mati ya niku wallahu alam. Sekti-sekti. Sekti-sekti tiang mal mati ya. Bahkan dipun ngendikaken tiang mal mati ya niku iso roleh mati kapan. Mula wong Jawa kata sing iso ngerti, aku sik lek mati tanggal semene, terus bener iki kudu tiang mal mati ya. Iso nguasai ilmu naminipun ma'ul hayat, air kehidupan utawa sing di jawakne anane gunung, anane gunung niku. Dadi kula mila panjenengan. Kenapa kita ini akhir-akhir ini sering ribut? Kono wong makame nang kono, nang kono. Rata-rata mal mati ya. Nah, mal mati ya niku carane ngoten niku. Lalu kuburane. Nah, sasampune dipun lampahi tarekah mal mati ya. Niku dipun terasaken kalian tarekah naminipun akmaliyah. Tareka akmaliyah niku ingkang dipun nisbataken dipun jumenengaken kalian naminipun Ibnu Arabi. Ibnu Arabi niku nulis kitab judulipun Futuhatul Makkiyah kalian Fususul Hikam. Nah, tiyang akmaliyah niku riyadhoi niku kuat-kuatan. Mila tiang akmaliyah niku nek riyadhoi niku golek wit peteng ngoten niku latihane niku golek wit peteng teng mriku kathah ula utawa kathah singa. Jadi mengke nek ngerti-ngerti petuk singa niki kuat-kuatan. Kuat endi pikiranmu nek mati urip iki sing gawe Gusti Allah? Apa kuat endi nek kowe ngandel nek singo iki mangan wong? Jadi nek petuk singo ngeten iki kuat-kuatan. Kuwe yakin di antarane nyawamu iku teke Gusti Allah. Apa kuat endi nek singo iku mangan menungso. Iku tiyang akmalia. Mila Sunan Kalijaga niku nggih akmalia niku. Mula dikongkon nunggoni teken gurune ning jero kali. Begitu banjir teko, kuat endi keyakinanmu nek nyawa iku tek Gusti Allah karo nek banjir iku mbadok menungso. Niku paniku latihane wis ra kuat awake dhewe. Mbah Cakrajaya Sunan Geseng niku diweling kali gurune aja lunga wiritan ning kene 3 tahun. Padahal bentahun hutan sing dipakai tirakat niku mesti kobong. Lah begitu wiritan ning kono geni teko kobong, kuat endi? Yakinmu nek nyawa iku tek Gusti Allah. Nek urung masa iya. Nek iya masa ya wis. Nek nyawa tek apa? Utawa karo nek geni niki ngobong menung. Menungso nek kuat ndi? Lho mulo tiyang akmalia nek tirakat iku nek nggon aneh-aneh. Mune gunung, mune nggon sing serem-serem ngoten niku. Soale ku nguji nyali. Kuat ndi? Geni ngobong wong utawa keyakinanmu nek nyawa iku tek Gusti Allah. Bahkan kuat endi keyakinanmu nek menungso niku luwih kuat timbangane geni sebab menungso niku aksani takwim. Lho mulo niku tiyang akbalia niku ngoten niku liyadoe aneh-aneh. Nggih ta. Lah mila terus dadine debus. Tadi ilmu kebal katanya. Kuat endi keyakinanmu nek pedang iku ora iso nembus kulitmu? Apa kuat endi keyakinanmu nek pedang iku nugel bulu? Aliku areka akbar ya. Di Indonesia niku ngoten niku mlebet. Mula tiyang nek mboten memahami asal usul proses pengislaman teng mriki mesti kata sing salah paham. Napa malih sing tiyang Arab mesti salah paham. Sebab sing teng Arab mereka pun dirampung ke kali Kanjeng Nabi pun beres. Golek jin sekti ora ana ning Arab. Wong wis dilungguhi Kanjeng Nabi jine wis mlayu kabeh. Lah teng mriki wewe te sing kata. Lha niku kadang awak dhewe iki ndelok ECC. Ngoten lho. Lah nembe terus belakangan atau rekoh-rekoh baru yang lebih bisa berhubungan kali ilmu fikih. Ya wonten nabine Syatoriyah, Tijaniyah, Syadiliyah. Kadine iki pun rukun niki antarane tasawuf kali fikih wis iso dipraktekne kali wong bodho. Nek sing loro niku wong awam ra iso nglakoni. Sing tareka awal loro niku nek wong awam kaya awak dhewe mboten iso nglakoni. Kepiye le arep nglakoni malmatia? Keto apik. Misale panjenengan niku bar ngenehi ya, niki malmatia niki. Jenengan bar ngenehi nguji ikhlase niku golek perkara supaya sing jenengan nehi niku ngamuk. Lah engko nek sing jenengan paringi niku ngamuk, awak dhewe iso nguji wingi iki ikhlas apa ora. Nek ora ikhlas mesti diundat-undat. Lho kowe wingi tak nehi kok malah saiki kowe ngune-uneke aku. Endi barangku? Lah niku ujiane ngoten niku. Niku tiyang malmatia. Mula gawe perkara. Mula tiyang-tiyang malmatia saged kita tingali nggih cerita-cerita

Lha mula akhire iso ngemban Islam teng tanah Jawa niku mboten wong sembarangan wong ngeten niki. Lho, niki lho. Lah niku sak niki mula angel tiyang-tiyang punya duwe. Lah nitik wong mboten paham niku. Mesti maca ta Islam ning Indonesia niki mung umat. Lha niku mula kudu hati-hati. Mula lah ana wong mula ditakoni, "Mbah, lekhol kapan?" Ora ngaku. Jenengan niku sinten Mbah? Orang aku. Mula nggih aja gumun nek ngentosi kula takok mawon 2 tahun setengah. Yo ora kok nek awak dhewe kan langsung malah nulis biodata. Lah nama, tempat tanggal lahir, cita-cita. Lah nek wong-wong ngoten niku mboten. Jenenge wae ra diketokke kok. Nggih, lahire niku misale kok jenengane niku Muhammad ngono. Ngoben ketok ora patek gaya. Sapa jenenge Mas Dalijo? Ngono rene. Dalimen niku lho. Mulai sak niki ra mboten sak jenenge disebutke lengkap. Wah, ngene. Ibin lho. Lha niku nek cara wong Malmati ya. Mboten cocok niku lek riye. Lah mulo sampeyan no aja kumun kadang ana wong iki jenenge aneh. Ngopo? Lho kaya ngeten iki Mbah Dipayuda, ya ora jenenge. Niku gelare wekdal mimpin pasukane Diponegoro niku gelar kepangkatan dalam kesenopatian. Jenenge sapa? Ya engko tak takokno meneh. Ngono aku angel. Pokoke sing penting wis ngaku nek khole tanggal 10 niki Jumatilu lawes niku mawon sing dicekel. Engko kosite. Itu generasi-generasi yang memang sulit ora gampang. Jadi kenapa jenengan bayangno? Mriki niki lak petilasan-petilasan iki tiyang Hindu mriki Hindu sedaya. Lha niku ana watu bareng ngoten niku lak tinggalan Hindu. Lah manggon ning kene iki arep-arepane kan ben dianggep Hindu. Manggone ngene niku supaya anak putri iki dikira Hindu, akhire ben ora ditiliki. Ben ora dikoli, ben dikira Hindu. Mula nyampur watu, nyampur ngeten iki. Lha niku nyampur-nyampur wis biasa. Ben dikira Hindu, ben ora ditiliki. Tapi kan dawuhipun Allah mboten iso direkayasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menungso iki digawe paling apik. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wong niku nek amanu wa amilus solihat entuk ganjaran sing ora pedhot. Lariku sapiro kuate usahane menungso ndelikke awak. Nenek Gusti Allah ngersake falahum ajrun ghairu mamnun, ya tetep ketok. Lah kita, ya tetep ketok. Lah mula menungso niki lah Allah sing ngatur. Wong sing ngedunke mriki ya Gusti Allah. Wong sampeyan iki kan asline ora wong kene. Asline menungso niki lak wong langit koncane malaikat nika, koncane iblis. Mula gelut karo iblis niku tekan sakniki rung rampung wong biyen sak kampung. Nggih, dik swarga niku nggih. Niku lak gelut sak kampung niku padu. Bal-balan kalah yo ngamuk niku to carane. Nah terus menungso didonke mriki. Kengken napa? Ken ngurusi donya ini ja'ilun fil ardi khalifah. Mula sampean iki citaane pemimpin. Sebab citaan pemimpin mula digawe paling apik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maling apik panjenengan. Ora ana sing apik ing ngalahno menungso. Paling apik, paling kuat. Lah sebab menungso niku citaane pemimpin mula teng mriki menangan. Manuk sak pira pintere mabur diprinteng menungso kena. Iwak sak pira pintere nglangi disetrum kena. Singa kalah, gajah kalah, gunung niku didotos menungso kalah, tamen nguruk jalan tol. Entek niku. Lha menungsa niku menangan, singa kalah, gunung kalah. Kalahe menungsa niku mung karo sitok, karo ngantuk. Wong niku kalahe mung karo ngantuk. Mula nek menungsa kepengin menangan aja ngantukan. Jeng Nabi mboten ngantuk 15 tahun munggah medhun Gua Khira, medhun-medhun dadi nabi ini Gusti Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngalahno ngantuk 20 tahun teng padang pasir, medhun-medhun dadi Sultanul Aulia. Sunan Kalijaga 3 tahun melek, medhun-medhun dadi ratune Wali Jawa. Ki gede pemanahan 20 tahun teng Bang Lampir melek, mbubak alas mentauk duwe anak Danang Suto Wijaya. Wong melekan iku menangan. Wonten Raden Bagus Harun pengin duwe anak ulama dadi raja. Padahal calon raja ning mboten purun dadi raja, pengin nukulno ulama. Raden Bagus Harun metu keng keraton melek 7 tahun. Duwe anak wedok galake 50 wong jenenge Nyi Ageng Alap-Alap. Duwe anak naminipun Raden Makhdum, duwe anak Raden Ma'lum, duwe anak Raden Tafsir Anom, duwe anak Raden Qulyubi, duwe anak Mbah Ilyas duwe anak wedok galake 50 wong. Ra ana jenengane Nafiqah, ra ana sing wani ngrabi, dinikah kali Kiai Hasyim Asy'ari. Rabi duwe anak Kiai Wahid Hasyim, nikah kali Nyai Shalihah binti Bisri Sansuri, metu anak Abdurrahman Wahid Gusdur dadi presiden senajan rong tahun. Bunyai Sukirah bodoh cah desa pengin di anak dadi raja, sangangulan melek wetenge delus-lus pengin di anak dadi raja. Ya Allah, Nyai Sukirah metu anak lanang keriting jembluk putih jenengke Soeharto dadi presiden 32 tahun. Lha wong nek melek kuat menangan. Mbah-mbahe dhewe biyen nyenengi wong wedok paling ayu sak Lembasari kok ditolak melek. Mocos Ya Hayy apa maca Ya Rahman Ya Rahim I love you. Mboten purun Ya Rahman Ya Rahim maca nisa nama teka jajiku jaran goyang yo I love you. Mrupa kaya angger wong melek iku menangan. Lah senjatane dhewe biyen iki meng lokuwala-wala. Kuwata dukun bayi lokuwala brul metu. Wong biyen menangan isone nameng semelai Rahman Rahim tapi melek kuat untu loro idoni cuh ngono ya waras. Lah saiki wong turu masih bismillahirrahmanirrahim cuh ya basen tok. Lah mula wong biyen niku masih yo pengin entuk nomor melek nek wong biyen. Golek nomor togel melek metu nomere kok wong melek iku menangan. Lah mula saiki begitu wong turu kalahan. Biyen tiang petuk singo, singone melayu, saniki petuk melinjo, wonge melayu. Monggo Pak melinjo, ora, aku asam urat. Dene ku menungso laqad khalaqnal insana fi aksani taqwim. Bentuke ya paling apik. Lambe menungso paling apik. Lambene wedhus ya isone mek loro, mek nek lesu, nek pengin rabi mbok uuk. Lambe menungso apa ae ditirone. Bahkan lambe menungso niku ora omong, ora muni iso omong. Ora muni ning omong lambe menungso niku. Tangan niki saking apike niku iso sakanane nyekel ngene iso. Bahkan tangan niku ora kanggo omong iso. Omong tangan niki iso omong. Ya. Tangan saking api ya. Tapi ojo lali sumarodatnahu asfala safilin nuli kari-kari digawe dadi elek. Cilik lahir pipine api membut-membut. Kabeh pengen jiwit nggih, kabeh pengen ngambung. Tapi kene wis gedhe. Sumur suwidak nyambungannya ora nang gelem. Wong sumarodatnahu asfala. Ya gratis ya. Mboten purun. Ya cilik dituntun-tuntun nek wis tuwek ya ra eneng sing nun Dan cilik omong sak omong dinteni acacah. Wah ya Allah nak kuwis muni tekan tuwe muni ae. Duh, so niku rodat nahu aswala. Sampeyan dengkul sing paling apik. Maune cilik mlaku saiki suwe-suwe engko teol, teolan deglukan lho. Cilik untune ra ono apik, rukul untune tambah apik, mangan salak letak isine. Tuwek mangan jatah untune copot. Niku menungso. Nah, supaya menungso ora dadi elek, diulang Allah illal ladzina amanu wa amilussa. Lihat kejaba wong iman tur kelakuane apik. Tiang niku nek iman apik kelakuane apik, cilik diambung-ambung tekan tuwek ya diambung ambung para bunyai nika nek rawuh nyai tabaruk kan ya diambung-ambung. Cilik dituntun-tuntun, nggih tekan tuwek nek rawuh ya dituntun-tuntun ya dituntun-tuntun. Cilik dikeki mangan didulang, nggih tuwek ya digawakno panganan niku amanu amilu sholihat. Cilik omong sak omong dinteni, mangke tekan tuwek omong sak omong ya dinteni. Lah nek ora amanu ora amilu sholihat ya. Lah niku lho mula dadi wong ayo sing amanu amilu sholihat. Mula pengajian ngeten niki lak latihan dadi amanu amilu sholihat. Mula lambe sing paling gampang diulang iman, diulang nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lungono ae iso mingsle ya Allah, ya Allah. Niku dereng ngulang gek ngulang lambe wae angel sing ra ono balunge. Napa malih ngulang moto, ya Allah, ya Allah. La ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, la yo kringinge. Ya Allah, ya Allah, pokoke Pak panas. Ya Allah, ya Allah, la suwene lha. Lambe rum diwulang tanganmu lho kon nglakoni apik angel tapi nek wis manjing diulang amanune dadi kabeh dadi apik. Nggih to lambe apik, tangan apik, kabeh apik, tangan nek wis diulang apik napa nyekel geni lambene munine subhanallah. Mripat nek wis diulang apik, sendal ilang masya Allah. Nah nek mripate rung diulang apik sendal ilang. Loh, pedus iki sing nyolong. Ngono. Akhire sampean ra mlebu swarga. Begitu arep mlebu swarga peduse mara tuk. Ya Allah, jadi mlebokno swarga tiyang niku. Apa dos mitnah kula mbiyen? Kula diwarani nyolong sendal, Pak. Telu ora ono critane pedus kok nyolong sendal to. Ada niku. Kejeduk sirai dok setan, mboten niku setane sesuk teko. Kula mboten trima ya Allah. Kula difitnah mosok ndase kejeduk dhewe kula sing diarani. Mula tiyang niku nek wis imane dadi amilu sholihat. Nggih ta sikil kepencak telek subhanallah. Krungu bojo ngorok kupinge alhamdulillah tanpa tak tilik aku sing ngerti bojoku sing urip. Lha bahkan delok pitik munggah masjid niku alhamdulillah pitik munggah masjid tek ngising jerot alhamdulillah santriku iso praktek toharoh ngresiki telek kon dhuwur Mas masjid. Nah nek ra ono telek munggah masjid niku mboten iso praktek toharoh. Wong kiai nggawa telek munggah masjid niku dosa. Praktikum yo nggawa telek ra oleh, tapi nek sing nggawa pitik ora apa apa benak. Lemulo ngene iki ayo diniati belajar dadi wong wong iman. Dengaten lho. Lah tiyang iman niku sing beto sinten? Kanjeng Nabi. Sing beto iman niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diulang iman kali Gusti Allah untuk disebarkan. Tapi sing gawa iman niku ora namek Kanjeng Nabi tok. Sadurunge nabi wis ana nabi-nabi sampai zaman Nabi Adam. Lah Nabi Adam beto iman pertama teng donya supaya anak putune ngerti, mula begitu medun ditengeri, tengere naminipun Ka'bah kei watu tengeri gitu. Lah mula begitu ditengeri terus dadi gedhe disebut inna awwala baiti wudi alin nazi lalazi dibakata mubaraka. Kisah cinta pertama Nabi Adam kali Siti Hawa petuk pertama ditengeri ngangge Jabal Rahmah. Terus tenger niku ilang ngoten lho. Ora ana sing weruh goleki melih kali Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim petuk tenger niki wis rusak ngoten niku ditata terus ndonga Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Lah begitu iman ini diterus nih kali Nabi Muhammad yeah. Mulo akhirnya Nabi Muhammad ya uralali kali Nabi Ibrahim sing bubak alas maka mulo Nabi Ibrahim bendino didongakno Nabi Muhammad sedino ping limo kama sallallahi ta'ala sayyidina Ibrahim. Bahkan sampai anak putune Nabi Ibrahim didongakno wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lah Nabi Muhammad supaya anak putune menungso iki ora lali asal usule kabeh, mula sejarahe Nabi Ibrahim dijak napati las jenenge ibadah haji mlayune Siti Hajar ditengeri jenengane Safa Marwa. Bangune Nabi Ibrahim malih ditengeri jenengane makom Ibrahim. Terus nglekare Siti apa Nabi Ismail, dolane Nabi Ismail, le main-main tengeri jenengane Khidir Ismail. Ajeng dipotong balangi setan tengeri Jamarat Ula Mustaqa Aqabala. Anak putu ben ora lali to. Mula dikongkon napak tilas jenengane ibadah haji kon delok Jabal Rahmah. Pun mula akhirnya ono wajib rukune haji. Nah wajib rukune haji ni ku nameng teng Mekah, mboten nenten teng Madinah. Ngopo wong haji kok dadak teng Madinah? Tilik makame Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi minangka penghubung kita dateng nopo Nabi Ibrahim dateng Gusti Allah. Lah awak dhewe oleh Islam ni ku ora langsung teko Kanjeng Nabi ngoten lho. Nek sing lawas-lawas mriki diulang kali Mbah Dipo Yudo. Lho niku. Lah Mbah Dipo Yudo niku saulangan kali Mbah Hasan Tupo gude gudian. Muridipun Mbah Jayeng Negara. Mbah Jayeng Negara sinau Islam tenggene Mbah Husain Rahmatillah Sunan Sedorawuh Adipati Mbah Batang. Mbah Adipati Batang Sunan Sedorawuh Mbah Husain diwulang kali Jayeng Rono kali Bupati Pekalongan. Bupati Pekalongan diulang Islam kali Mbah Jayeng Rono siji Bupati Pasuruan. Diwulang kali Mbah Abdul Qohar muridipun Mbah Abdul Qadir Adipati Gampang. Diwulang kali Mbah Nur Rohmat Sunan Sendang Duwur Lamongan. Diwulang kali Raden Qasim Sunan Drajat. Mbah Raden Qasim diwulang kali Sunan Ngampel. Mbah Ngampel diwulang Mbah Brohim Asmoro Kondi Tuban. Mbah Brohim Asmoro Kondi diwulang kalian Syekh Jumadil Kubro utawa Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Nah Syekh Jumadil Kubro diwulang kalian Syekh Muhammad Tengpasai Meriko. Sayyid Muhammad diulang kalian Sayyid Ahmad Jalaluddin teng Campa mriko. Muridipun Sayyid Abdul Malik Mongol. Muridipun Sayyid Alawi Amil Faqih. Muridipun Sayyid Ahmad Sokib Mirbat. Muridipun Sayyid Ali Khalil Qasam. Muridipun Sayyid Alwi. Muridipun Sayyid Muhammad. Muridipun Sayyid Alwi. Muridipun Sayyid Ahmad Al Muhajir. Muridipun Sayyid Isa An-Naqib, muridipun Sayyid Ubaidillah, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Ali Uraidi, muridipun Sayyid Ja'far Shodiq, muridipun Sayyid Muhammad Baqir, muridipun Sayyid Ali Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali, laiki sing muridipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha mula nek awak dhewe duwe siratal mustaqim, aja lali siratal ladzina an'amta alaihim. Lha iki mula. Lha mula perang Diponegoro niku asal-muasal iki masalah kubur. Kuburan. Kuburane mbah-mbah Pangeran Diponegoro ajeng disasak kali londo, didamel napa? Didamel ril sepur teng Tegal Rejo Jogja mriko. Lah nek tiyang mboten paham urusan kaya ngeten niki, mesti leng ngendikan napa? Leng ngendikan alah wong masalah kuburan kok ribut. Mboten. Kuburan itu mengingatkan kita bahwa kita punya jalan yang panjang kepada Allah. Mula nek jenengan delok teng mriku, iya, nek ra ono Mbah Tipo Yudha iki biyen ya aku mungkin rung Islam, mula Mbah matur nuwun ya, tak wacana Quran Mbah ya. Ngoten. Matur nuwun Mbah, jenengan tak wacana Quran. Cuman nek sak Quran kabeh kok kula niku ora pate iso. Nggih pun tak wacana Yasin mawon. Yasin kok tesi kedawan Mbah nggih, kulhu mawon nggih. Kulhu kok tesi kedawan pun kula wacake nun, nun yo ora apa-apa. Nggih, lah terus Mbah jenengan matur Mbah niki kula kirim sedekah. Muga-muga sedekah niki segone kula pangan nang ganjaran nggih jenengan. Dadi kula nggih. Lho carane piye? Lah ya iki carane daur ulang. Nek mbah jeneng niku, mbah Dipo niku mang paringi sego nggih ora dipangan, tapi nek panganane panganan sik dipangan sik, ganjarane niku dadi mriko padha karo sampean tak pakani taek mesti ora doyan. Nggo taek kiai nggo dipangan, mboten doyan sampean. Tapi nek kula ngingu lele anggere esuk kula ngising teng blumbang lele, terus jenengan tengen kula tak suguhi lele, doyan wong wis rupa lele lho kira. Lha niki milo panjenengan ngeten iki ayo niat dadi amanu wa amiluso lihat mumpung dengkule iso dijak ngaji, mumpung mripate iso dijak ngaji, mengki sawaya-waya mripate rusak, dengkule rusak. Lah panjenengan nek wis tekan wayahe dengkule rusak, mripate rusak, wis ra iso lunga ngaji. Tapi ben lunga ngaji ngeten iki kok lunga tekan mangsane ra iso lunga ngaji, panjenengan anggere ana ngaji entuk ganjaran po padha kaya isih lunga ngaji. Namine falahum ajrun ghairu mamnun. Nggih. Mula sampean nek ngaji ngene teko senajan tu turu, mboten napa-napa. Nek jenengan ngaji kok melek berarti motone ngaji, kupinge ngaji. Lah nek turu berarti bokonge tok sing ngaji. Lah sesuk ya ditakoni lah motomu ngajine ndi pun telas ganjarane. Lah kok sik nah wong kula niku bar ngaji ngeten iki terus moto kula niku delok sing ora genah-genah. Ana wong ngising tak delok, wo, ngono ya ilang ganjarane kula. Kuping nggih pun telas wong taku ngrasani. Wong lek ganjaranmu sing ngiso neng ndi kadose sing teng bokong tese ya Allah. Itung bokonge, watasyatu arjuluhum. Oh, bokonge isih ana ganjarane. Yes, bokongmu mlebu suwar, suwar. Lah, bokong tok ya Allah. Oh, tetek itu ya. Akhire bokonge nyafaati mata, nyafaati irung, nyafaati lambe lho. Lemula tiang aman wa amilu sholihat niku cilik diampung-ampung, tuwek diampung-ampung, cilik omahe rame, gede omahe rame, tekan sedo kuburane ra rame. Mula sampeyan aja gumun. Lah niku mbah niku mbiyen nek sik sugeng ya kabeh dirawat nggih, apik ya dirawat, elek ya dirawat. Ana ra iso mangan, mbah nyuwun dongane kersane iso mangan. Mula saat ini kathah tiyang ra iso mangan ya dolan mriki. Ana sing dodol sego, ana sing dodol napa, sesuke wis rame. Tekan aja kaget sesuk iku masih copet ya teko moro. Arep nyopet tamune Mbah Wali, ngono ku biasa to. Niku bagian saking falahu majrun ghairu mamun multi yang malmatiyah seberusaha apapun menutup dirinya ira iso nglawan kale falahum ajrun wa iru mamun tetep konangan. Lah cuman yo ngono rada galak wong malmatiyah niku sampean aja sembrono aja njaluk nomor bareng ngono aja yo ngono mbah njaluk nomor ngono sampluk sampean ngono. Jaluk bojo loro ora oleh. Lha iki. Lah mila tiyang nek mboten paham tahapan-tahapan pengislaman mesti salah paham. Lah awak dhewe iki mulo kadang ziarah, napa bot-bote napa to? Cek ngerti. Nggih, bilih Islam niku sing beto niku Kanjeng Nabi. Lah tiyang ingkang belajar langsung teng Kanjeng Nabi niku mboten kathah. Nggih ta, nek wong lunga perang mawon mek wong 300 berarti kan sahabat niku ya ora kathah. Dadi sing melu langsung Nabi niku dereng sekathah sak niki. Zaman semonten nameng sing teng Makkah Madinah nggih sing derek Nabi mboten kathah. Lah derek Nabi niku diulang Nabi langsung namine sahabat. Nah sahabat sito apa Nabi sito sing derek sahabat namine tabi'in niki muridé sahabat. Lah tabi'in niku duwe murid jenenge tabi'ut tabi'in sing diulang tabi'in. Lah tabi'ut tabi'in duwe murid jenenge tabi'ut tabi'in. Lah awak dhewe niki pangkate wis ora sahabat, ora tabi'in, ora apa-apa. Ning awak dhewe niki pangkate muridé al ulama warasatul ambi Ambiya, tadi ada lagi nameng murid ulama, sing manggon teng lembasa, sari mulo gayane ya cece murid Nabi Wong Mekah, iki murid ulama neng beri lembasari mulo gayane ya cece, kongkon jenggoten koyo Nabi yang mboten saged, Wong Nabi ini kurasnya semit bangsane bongso Arya, awak dewe niki rasnya mungu. Loit bangsanin Indo ni orang tuwe jenggot mulo kiai ni teng beri kimbian mulo ratau bahas jenggot arang merolas noten sing melu Nabi teng beri kau teng Arab bang wetok ditutup ngaji jubah lah ni jenengan aja dijubahi teng beri kira si tetandur si terderap teng beri kau ngaji dirijiti kalau dahar soalnya sing didahar kurma karo roh roti lesing teng mriki mboten sing didhar niku sego sayur mulo ngangge cawuk tangan ning ngangge driji tiga gocar kacir mulo murid ulama niku ngeten niki ngene to kurbane ya sapi lek murid Nabi kurbane unta wong laire kono unta teng mriki meksa kurban unta cekel polisi wong nyolong untane kebun binatang. Lha niku mula nek tambah adoh wong melu Nabi niku enten ilmu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah Nabi wal jamaah sahabat wal jamaah sahabat tabiin wal jamaah tabiin tabi'in tabiin awak dhewe iki wal jamaah ulama diundang salat dhuwur setengah rolas kase teng sawah teng saben mula kiai mbiyen ngundang salat setengah loro biasa Allahu akbar. Allahakbar. Nerung teko ya dinteni Rabbana. Ya Rabbana. Seurung teko enteni meneh tombo ati. Wong pegel nambani atine dhewe. Isih ora teko-teko baru kiyane ngamuk diuruki. Anjang-anjang nggih jerantal teko lho. Murid ulama. Allahu Akbar. Guru koe bolong ngero kabeh wong murid ulama. Nek murid Nabi salat dipanasi kile mboten kro. Terus lha murid kiai Allahu Akbar. Ting ting bakso. Ana sing kentut. Mula murid ulama ditambal salate nek bar salat ngangge di Kelah, la ilah. Ana sing protes, zikir kok gedhek-gedhek wong sahabat iki nek zikir meneng. Lah sahabat kan muridé Nabi, zikir meneng artine nang Gusti Allah. Nah, wong lembah sari jak meneng e turu. Ya Allah. Lah pula dhek gawe khol gawe apa keten iki ngerti kedudukane awak dhewe niki namung murid e ulama. Lah ngen terus ora konslet. Murid ulama ya sing ngeten iki kita nglumpuk penderek-penderek ngeten iki. Eneng panganan ya syukur, ora eneng panganan ya ora apa-apa. Lha niku. Dadi tahapan lah. Tahapan tore kok sing berat niku sakniki alhamdulillah gitu. Awak dhewe niku wis petuk dadi murid ulama yang sekarang sing wis ditoto ibaratnya pondasi pun ditoto kali poro sesepuh. Awak dhewe niki wis iso nglakoni haji, nglakoni napa. Generasi-generasi awal niku ora entuk lunga haji amale jaman wong Jawa. Wong Jawa niku zaman awal pengislaman ora oleh lunga haji, cukup dikongkon salat ning masjid ping 41 dina, 41 Jumat padha entuk ganjarane haji sebab wong Jawa lagi diislamno kok langsung kon lunga haji masalah. Teng mriki ra entuk nyembah watu kok kaget begitu tekan Ka'bah lho kok padha watune ngono kok mbak repot. Mula nah sakniki pun mboten wis bendina umroh mboten napa-napa wong ilmu tentang batu wis iso dipahami karo wong Islam lho ngene iki aja sembrono sampeyan. Lha mulo wis ditata, kenapa kita ini Islam dugi niki petuk bangsa yang sangat hebat. Mulo ditata tenan kali tiang-tiang hebat awal pengislaman. Nggih, sing beto Islam pertama keluar dari Arab sing petuk bangsa hebat itu sapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku hebat. Mula diutus Kanjeng Nabi petuk bangsa paling hebat jenenge bangsa Persia. Bangsa Persia niku bangsa sing hebat, mula diutus sahabat sing pinter, aja ngasih kalah karo wong Persia sampai akhirnya Raja Rustam niku kalah karo Sayyidina Ali dalam hal apapun. Akhirnya Raja Rustam ngapek mantu putrane Sayyidina Ali ingkang nami Sayyidina Husain. Nah, tiang Persia niku nyembah geni. Begitu Raja Rustam melu Sayyidina Ali, melu Islam, nyembah geni nih leren. Geni nih wong Majusi niku digawe bangunan dhuwur namine Manara. Begitu melu Islam, geni nih dibuak karek Manara nih tok. Akhire masjid wong Islam teng Persia duwe Manara. Tekan Tegal jenenge Menara. Persia menara. Menara. Menara Jogja menara. Ranana wong mangan sego, mangani sega. Nggih. Kemana ke Surabaya? Kemana ke Salak apa Solo? Mangan salak. Sondol, mangan rokok. Jaluk rokok. Beli mengkonon niku anu nggih Cirebon. Wong dikongkon tuku bensin beli oli. Cirebon. Pun bangsa hebat. Kirim teng mriku lho duwe anak putu sampe teng Indo. Nah, sateng mriki ketemu bangsa hebat. Mula ulama-ulamae ya kudu hebat teng mriki. Mula dadine Islam Indonesia karena wong hebat ketemu wong hebat. Ini bangsa sudah merdeka zaman Islam teko. Duwe bangsa gedhe jenenge Majapahit, duwe hukum tata negara paling hebat jenengane Negara Kertagama, duwe hukum sosial paling apik jenenge Sutasoma lengkap. Dene gelut antar agama wis ora ning kene niku mulo wis rukun. Soale napa wis blenger perang antar agama. Tahun 800 kurbane jutaan. Bangsa Sanjaya kali bangsa Sailendra, siji Hindu siji Buddha. Tawur tentean niku paten-patenan. Sampai akhirnya Raja Hindu naminipun Panukuh sadar. Ya wis aku leren dadi raja supaya ora gelut. Akhire nyamar. Nyamar dadi tukang gawe candi. Nah gawe candi Buddha gedene ra umum. Namine Panukuh niki nyamar namine Resi Gunadarma. Manggen teng daleme Semaratungga. Semaratungga niku raja Buddha. Namine Rakai Garung. Dilalah di anak wedok ayu jenenge Pramodawardhani. Lah I love you. Akhirnya tiang Hindu Siwa dipek mantu Raja Buddha bangun candi Borobudur. Nah sebagai begitu dadi raja Panukuh bergelar Rakaikatan. Akhirnya gawe ke candi Buddha, gawe ke candi Hindu jenenge Prambanan. Akhirnya Hindu Buddha rukun. Milo teng pindah Singosari, Singosari wis iso ngrukun ke Hindu Buddha, wis ora ribut masalah agama, wis di pengalaman tabur. Dadi Majapahit wis rukun Hindu Buddha, sing Buddha njogo Hindu, sing Hindu njogo Buddha. Mula sakniki begitu ana Islam karo Kristen, nek ana Natal Banser njogo gereja. Niku warisan Indo. Indonesia aja mbok balike nang kono ora ana wong Islam kok njogo gereja. Aja ning kono kene wong Indonesia. Begitu gerejane wong Kristen terancam ya wong Islam melu njogo sebab bledose gereja akan membuka potensi bledose rumah ibadah yang lain. Perang dunia hanya oleh satu peluru yang ditembakkan kepala paus. Perang dunia lu ngono lu nggih tenang sampean apa-apa itu warisan Indonesia. Wong Arab lagi diulangi ayo dum-duman mangan. Wong Jawa niku wis mangan ora mangan kumpul kono lagi diulangi wala yakhudhu ala ta'amil miskin kene wis biasa anggere ana wong sugih gawe acara mesti mangan. Akhirnya wong ra duwe teko sing ra duwe iki acara ya mangan padha kabeh. Syukuran mangan, lahiran mangan, kawinan mangan, nopo mawon mangan. Sampai tonggone mlebu rumah sakit tabrakan lambene mangap ya tetep digakno pangan. Panganan wong Indonesia mangan ra mangan kumpul. Mula nek wis ana wong mati kok padha ngumpul ya tetep dikeki mangan sebab wong Jawa kok ora dikeki mangan niku ora Jawa. Sami kali pilkades, pilkada mesti ana duwite ra ketang 10 ewu. Mani politik nggih mboten niku namine jer besuki mawa biyo kok angel nggih mboten nameng medit ya ora Jawa. Wong Arab niku diulang afsus salam bainakum sebarkanlah salam sebab wong ora petutat petudut mriki niku lho bar salat langsung eling salam salaman ngono malah ora oleh kongkon kaya ning kono ya kene wong Indonesia dul. Ngono ndungake wong mati ya yasinan, tahlilan. Ora ana dalile, ora eneng ya wis. Wong dalile iki maca Quran. Nah, Quran kabeh tak waca kepegelen mulu tak wacana Yasin. Berhubung Yasin tak waca tak jenengke yasinan, soalnya wong Jawa nek nganggo apa-apa akhirane an. Katok nek rung dinggo nek dinggo katok. An sarung nek rung dinggo nek dinggo sarung. Ngan, nah tahlil nek rung dinggo nek dinggo tahli. Lan Yasin nek urung dinggo nek dinggo Yasin. Nanung iki basa Jawa kok ribet dikeki dalil Arab ya ora patuk wong panjenengan iki basa Jawa kok dalil Arab. Nggih nelung dina, pitung dina niku. Hindu ya ora wong Hindu niku nek mati diobong. Wong-wong aneh-aneh ora gelem penelitian wong-wong. Tarweh 20 ana sing ribut, sing bener 8 ya ora iso. Bener iki padha, bener ya 20 ya bener. Wolu ya bener, cuman ring 20 aman. Sesuk ning akhirat kok sing bener 8, sing 20 isih duwe sisa 12. Ane sesuk sing bener sing 20, sing kurang 12 ning golek nendi? Ya ngono kok angel. Ya tombok. Pokoke batas sunah niku tambahake tambah ape. Ya, wong mati ya ditalkin. Wong panjene wong bodho aja nyuntuh sing pinter-pinter nika. Sing pinter nika ora usah diulang mesti iso jawab. Adhe kan wong bodho wong desa ya nek mati ditalken. Nek ana sing takok tekan apa ora ya ora ngerti. Wong tugase mek ngulang kaya ngulang bocah pinter apa ora ya ora ngerti, sing penting ya wis ngulang. Nggih, nah wong mati ya diulang. Ora tekan ya ora ngerti, sing ngerti ya sing mati niku. Lah nek pengin ngerti mati ya. Wong. Gampang. Mboten angel. Awak dhewe niki wong desa dosane kathah, mulo njaluk dongane tong. Tonggo, lah tonggo kok wis teko gelem dongakno berarti nek ana kliru wis di ngapu. Ngapura kuwi kok ngecek lapangan to niku. Tonggone diundang, kok ora teko berarti lek kliru tejeru atine tenan lara. Nek wis teko karo salah kok ya wis ya berarti wis di ngapura. Niku, lah mumpung isih duwe tong, tonggo nek kliru ya karek njaluk ngapura sesuk sepurane kang winginane kliru. Lah nek sesuk ternyata iku sing bener sampean golek tonggo nanti wong wis ora duwe tonggo ning akhirat. Ya dene apa mboten nangel. Nggih. Lan iki lha, lemila kita menyang sedoyo kanthi khol-khol ngene insyaallah golek tok ngene pangkate kene, pangkate kene. Oh ternyata awak dhewe iki nang kelasé murid e ulama. Lah murid e ulama iki ya duwe tanggungan kathah. Di tanggungan gurune tekan Kanjeng Nabi. Mula awak dhewe tilik Kanjeng Nabi senajana awak dhewe ora dikongkon rukun wajibe haji niku ana teng Madinah, tapi ngopo kok tilik Madinah soal ana makame Kanjeng Nabi. Lho sing pokok iki ya kene masjid. Tapi wong ora ana masjid nek ora diulang karo kiai mulo ya tilik masjid ya tilik kuburan iki ya. Kiai lho ngono. Wong niku sing pokok teng Masjidil Haram haji, tapi nek ra ana Kanjeng Nabi sing mulang ya ora tekan Masjidil Haram. Mulo nek tekan Masjidil Haram ya tilik ana kuburane Nabi. Sampeyan yo ning masjid ibadah ini Gusti Allah. Tapi nek sampeyan ora ana Mbah Dipo itu ya sampeyan ora tekan Mas masjid ya mulo tilik ana rono matur nuwun Mbah ya ngono ya. Lha niku mula wingin ana ana wong ribut wakaf apa bongkar masjid. Terus genthenge niku kongkon ngejur ben campur ning jero bangunan Mas masjid, sementara ana sekolahan diniyah sing ambruk. Lah kalau kula wis kono bekas masjid go bangun diniyah. Mboten nangsal niku wakaf riyen untuk masjid. Nek ra eneng diniyah, ora eneng wong mlebu masjid aku ya ngoten niku. Rasamu masjid iki langsung wong mlebu mesti diulang ngaji di dhisik. Mula masjid karo sekolahan iki sak paket. Mula zakat ning masjid iso dienggo bantu sekolah sekolahan, sebab nek ra eneng sekolahan ya ora eneng masjid. Sami sampean niku ngibadah ya ning masjid. Fawallu wajhaka syatrul masjidil Haram kuwi wajib ning masjid, tapi nek ra ning para wali, para guru sing ngulangi ning masjid ya ora ana ning masjid. Sami asline haji ibadah ya ning Masjidil Haram. Tapi ngopo kok dadak tilik Madinah barang? Soale wong ora bakal ning Masjidil Haram nek ra diulang Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi makame teng Madinah. Sami jenengan ya ning masjid sing bener. Tapi nek ra eneng para ulama, para sepuh jenengan ya ora tekan Mas masjid lho ngono ta kok. Ya. Mula ana wong ziarah kubur apa nang kuburan lho iya wong. Siji ya kepengin ero lho wong biyen bahane dhewe nggawa Islam wis gelem manggon ning sepi-sepi kaya ngene. Kenapa sembunyi dari kejaran Belanda? Do, dele. Bot-botnya apa? Pengen punya bangsa, pengen punya negara. Jadi itu. Dan apa kok pengen punya bangsa dan punya negara? Bukankah cukup nang Gusti Allah? Iya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa amilussolihat. Iya, dadi wong iku sing penting iman karo apik, ora butuh negara. Aja ngono. Sumpai Allah wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Sumpai Allah kang kawitan ngangge buah tin niku simbol ulul azmi Nabi Nuh. Simbol perjuangane Nabi Nuh digambarke ngangge buah tin. Wa zaitun niku simbol perjuangane Nabi Isa, Nabi Ibrahim.

Khol, khol. Oh, iki kuburane iki. Oh, iki kuburane iki. Kenapa? Biar bangsa ini ngerti akar asal asalipun. Cek ora kepaten apa. Lha niku mulur makam kok ilangnya diamuk karena hilangnya satu mata rantai menyebabkan rantai ini niku pedot mulur siji digusur ya ora iso dilawan. Karena satu hilang yang lain putus. Jadi alhamdulillah panjenengan wis ketemu. Ni bangsa mulo alhamdulillah nggih. Lho persoalan critane kepiye detaile kepiye? Engko tak takonani meneh. Nggih, pokoke iki sing penting wis ngaku nggih tanggal 10 Jumadil Ula. Wis sampean langgengno sesuk nggih tanggal 10 Jumadil ulang angko nek misale rak kok mepet ya iso misale kok bak udan ya maju mundur seminggu sing penting khole istiqomah lah istiqomah niku lak tegang perkawis istiqomah wektu istiqomah wacan istiqomah panggonan mungkin wektu nih iso geser-geser tapi panggonane tetep bacaan tahlile tetep oleh istiqomah lho. Loro. Dadi kadang wae aku cepuke tanggal semene ora iso maju mundur titik. Kaya mulutane nabi iso sampe ana sing Rabiul Akhir isik mulutan jenengane mulutan selapan ngono ya enak. Kenapa-napa nggih ati sesuk Bu Pak Lurah monggo dianu nggih. Nggih natos-atos soalé teng mriki niki nggih tesih kathah. Kong panjen iki campur ana sing tilasan Hindu macam-macam. Nah, sampean hati-hati nggo nang moro rene petuk sing niku golek nomor ya bagian sing golek nomor rono. Ngen tak dudono nggih mriki tesih kathah. Kon suwe-suwe engko lak kebongkar sedaya. Kok sithik mbok kok sithik. Sing penting komandane wis metu pun ngono mawon. Liyane menyusul. Nang mriki nggo golek pesugihan ya ana, nggo golek tuyul nggih enten nang mriki niki. Dadi nggih ning untuk sementara tuyule tak kokon lunga ben ora sampean jak bali. Pantesan wong Lembasari ora di duit. Duwite di tuyul duwite di gondol tuyul. Nggih, ya niki ya Allah. Niki niki. Ora monggo sareng-sareng nggih. Kudu wasaken tahlil sampun niki. Sampun tahlil. Sampun tahlil. Sampun tahlilan wau. Untungake pun maca Quran. Pun khatmil Quran. Ampun alhamdulillah nggih. Lan iki kanten sampean nggih mriku nggih mendina apa terserah lah sampean ya. Untuk kok Mbah, aku kula mriki Mbah ngono tak paringi setunggal Fatihah nggih. Nah, pun nggih dadah. Lu ngomong menen menen Mbah. Waalaikumsalam Mbah. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Sik Mbah iki pun asalamualaikum lunga. Ora apa-apa. Mbah kula Fatihah kedawan Mbah kula kudu ngising nun mawon nggih. Nun lunga. Apa, Mbah? Wah, senenge ora wong sampean parane wis seneng wong sepuh niku nggih. Aja di SMS tok nggih. Ngunang di SMS tok. Parani. Dadi bejol kathah wong niku ora duwe asal usul ora ngerti sebab napa kathah sing dereng purun ngaku sorah ora ngantos ana sing nate ngamuk wingi kula marani teng daerah Sumatera Utara mriko teng jero Blumbang malahan kuburane dadi kuburane posisine teng jero kok napa nggih tlaga. Boten teng dhuwur njero ngeten niku. Waktu ngubur mungkin dereng klelep. Niku asale pun klelep. Nih, teng Kepulauan Riau niku enten niku ribut anak putu niku sing siji ngarepke dibangun sing siji ora. Buku tu ribut perkara dibangun apa ora kuburane. Lah kok wit klopo ning pas ning tenger samping tenger niku ngepang luru. Kudu wali-wali ni, kau ngata ni, kau alhamdulillah, ye, anak putu, jolali, malam Jumat, ye, di tengah no kau ngomah, ni ibu-ibu pegamre ni, salamuk tok, kau ngomah mawon, no, no, no.